Bismillahirrahmanirrahim. Walau qablal husli, ini lanjutan dari sebelumnya, bahwa sebelumnya dijelaskan bahwa orang-orang yang belum sempurna di saat kematian jenazah, maka mereka tidak sah mensolati jenazahnya setelah dimakamkan, walaupun kekurangan itu ada sebelum mayit dimandikan, ya, sebelum mayit dimandikan. Jadi walau qablal husli ini adalah goyah dari ketidaksahan sholat jenazah yang sudah dimakamkan bagi orang yang balig atau orang yang sembuh dari kegilaan setelah kematian. Jadi orang-orang itu tidak sah melakukan sholat walaupun balig dan kesembuhan itu muncul setelah sebelum memandikan mayit. Jadi misalkan ada anak kecil, kemudian di saat kecil itu ada orang meninggal, lalu setelah itu dia balig sebelum yang meninggal itu dimandikan, maka orang ini juga, anak kecil ini juga tidak boleh melakukan sholat setelah jenazah dimakamkan. Begitupun orang gila, di saat jenazah mati dia gila, kemudian sembuh, ya, sembuhnya ini walaupun sebelum mayatnya dimandikan, dia tetap tidak boleh melakukan sholat setelah mayat itu dimakamkan. Ini adalah pendapat dari Fathul Mu'in, ya, maksudnya pendapat yang ditulis dari Fathul Mu'in ini merupakan pendapat yang lemah, ketidaksahan sholat jika dinisbatkan bagi orang-orang yang balig atau sembuh sebelum mayat dimandikan, ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang mu'tamad itu hukumnya sah, ya, hukumnya sah mensolati mayat yang sudah dimakamkan bila memang dia sembuh dan balik sebelum dimandikan. Ini menurut pendapat di kitab Nihayatul Muhtaj, ya, pendapat di kitab Nihayatul Muhtaj harangan dari Imam Romli. Di kitab Nihayatul Muhtaj itu dijelaskan bahwa mempertimbangkan kematian itu menuntut, andai kata seseorang anak kecil beranjak balik atau orang gila sembuh setelah kematian dan sebelum mayatnya dimandikan, maka hal itu tidak dianggap, tidak dipertimbangkan. Tetapi yang demikian itu menurut Ar-Romli yang benar justru sebaliknya, yaitu anak kecil yang sudah balig dan orang gila yang sudah sembuh sebelum mayat dimandikan itu tetap sah sholatnya. Karena andai kata tidak ada orang lain, mereka berdua harus melakukan sholat, ya, harus melakukan sholat, dan ini ulama sepakat. Jadi kalau ada jenazah, ya, kalau ada orang mati, kemudian di saat mati yang melihat anak kecil, lalu beberapa saat kemudian dia balik. Maka kalau tidak ada orang pun yang melihatnya, anak kecil itu harus mensolati. Begitu pula orang gila, ya, orang gila yang sembuh, kalau kebetulan mendapati orang yang meninggal dan tidak ada orang lain, maka dia harus mensolati. Dan hukum ini disepakati oleh semua ulama. Begitu pula andai kata ada orang lain tapi semuanya tidak mau mensolati, maka mereka semua berdosa, mereka semua berdosa. Jadi bahkan menurut Imam Romli, andai kata baliknya anak kecil atau kesembuhan orang gila itu datang setelah memandikan mayit, atau setelah mensolatinya dan dia menemukan waktu yang cukup untuk sholat, maka hukumnya sama, yaitu mereka berdua tetap harus mensolati. Maka jika demikian, standaritas orang yang fardu melakukan sholat di waktu kematian itu mestinya batasannya bukan di saat mati, tapi di waktu pemakaman, ya, di waktu pemakaman. Ini menurut Imam Tomli. Jadi di saat memakamkan mayit, kalau memang orang itu sudah ada kefarduan sholat, maka dia sah mensolatinya setelah dimakamkan. Kalau belum, maka tidak. Jadi batasan di saat kematian itu menurut Romli itu kurang benar, ya. Dan ternyata di kitab Asnal Matarib dan Mughni itu juga sama seperti yang ada di kitab Nihayatul Muhtaj. Kamat kaduhu kalamu syekhain, seperti penjelasan yang dituntut oleh penjelasan Nawawi dan Rafi'i. Jadi ketidaksahan bagi orang-orang yang disebutkan tadi sebelum mayat dimandikan, ini tuntutan dari penjelasan Nawawi dan Rafi'i. Wasaqatul fardu fiha, wallahu a'lamu bisawabi.